sesuatu untuk melupakanmu. Wajah-wajah telah datang dan telah pergi. Tetap ku sendiri dan merindukanmu. Ku ingin mengerti mengapa rasa itu bisa berhenti. Yang aku tunggu masih ku cari. Yang aku tunggu untuk hilangkan rasa sepi. Akan aku tunggu datangnya hari. Ku kan menunggu saat yang jatuh cinta lagi. Ku lihat wajahmu di bayang embun pagi. Dengar suaramu di hembusan bayu. Mungkinkah kembali hati yang telah pergi? Bekarkah kembali